dengan ilmu nahwu, di mana istilah nahwu digunakan dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah, Mas Duha, makna nahwu dalam bahasa Arab di antaranya adalah misal, baik, Abu Taimiyah, makna al-jihah atau tujuan ataupun arah. Kemudian peletak ilmu nahwu yang masyhur adalah Pak Nafid Abul Aswad Ad-Du'ali. Atas perintahnya siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan masuk pembahasan terkait dengan kalam. Kita masuk ke inti dari pembahasan dari awal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhajiyu al-ma'ruf bi ibni Ajurrum. Berkata musannif, berkata penulis, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji yang terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Ini adalah nama lengkap dari Ibnu Ajurrum. Beliau yang menulis kitab Muqaddimah An-Jurumiyah. Al-Mauludu fi sanati, beliau dilahirkan pada tahun 72 pada tahun 672. Wal mutawaffa, dan beliau meninggal fi sanati pada tahun 23 min al-hijrati an-nabawiyyati rahimallahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 723 Hijriah. Beliau mengatakan, qala al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan peletakan orang Arab. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan yang ditulis oleh penulis kitab Tuhfah Saniyah, yakni Syekh Muhyiddin Abul Humaid. Beliau mengatakan, wa akulu, dan aku katakan, beliau memberikan penjelasan terkait dengan ucapan Ibnu Ajurum di atas. Wa akulu, dan aku katakan, lillafdil kalami, untuk lafad kalam, maknayani, memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wa tsani nahwiyun. Makna yang pertama adalah makna secara bahasa. Dan makna yang kedua adalah makna yang datang dalam istilah nahwu. Amal kalamul lughawiyyu, adapun makna kalam secara bahasa, fahuwa, maka adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Ungkapan yang dengannya terhasilkan dengan sebab ungkapan tadi faedah. Dengan ringkasnya, makna kalam secara bahasa adalah sebuah ungkapan yang menghasilkan faedah. Sawa'un akana lafdan sama saja, apakah ungkapan tersebut berupa lafaz? Am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Ataukah tidak berupa lafaz? Seperti contohnya khatti, garis. Wal kitabati, tulisan. Wal isyarati, dan isyarat. Sehingga makna kalam secara bahasa adalah suatu ungkapan yang terhasilkan padanya faedah, baik itu berupa lafaz ataupun bukan lafaz, seperti tulisan, isyarat, dan garis. Yang penting bisa menghasilkan faedah, maka disebut kalam dari sisi ahli bahasa. Adapun makna yang kedua terkait dengan kalam, wa ammal kalamu an-nahwiyyu, adapun makna kalam di sisi ahli nahwu atau dalam istilah nahwu, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin, maka harus terkumpul padanya empat perkara. Baik. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna lafdhon, harus berupa lafaz. Wa tsani an yakuna murakkaban, yang kedua, murakkab, tersusun. Wa tsalitsu, yang ketiga, an yakuna mufidan, yang ketiga, memberikan faedah. Wa rabi'u, yang keempat, an yakuna mawdu'an bil wad'i al arabi, berupa sesuatu yang diletakkan dengan peletakan orang Arab, yakni dengan istilah lain berupa bahasa Arab. Sehingga kalau bahasa Indonesia bukan disebut kalam, atau bahasa selain Arab tidak disebut dengan kalam. Baik, dari sini kita mengenal makna kalam dari dua sisi pandang. Sisi pandang dari lughah, secara lughah, dan sisi pandang dari ahli nahwu. Kemudian setelahnya, penulis kitab Tuhfah Tsaniyah akan menjelaskan tentang empat perkara yang disebutkan yang wajib terkumpul pada kalam. Yakni yang pertama tentang lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat adalah bil wad'i. Ini akan diuraikan oleh penulis dan diberikan beberapa contoh. Baik. Wa ma'na kaunuhu lafdhan, kita masuk pada pembahasan terkait dengan lafaz. Apa itu lafaz? Beliau akan menerangkan di sini. Wa ma'na kaunuhu lafdhan, dan makna kondisinya berupa lafaz, yakni kalam itu harus berupa lafaz. Maknanya adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hija'iyyati, berupa suara mustamilan yang tersusun atas sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Allati tubtada'u bil alifi wa tantahi bil ya. Yang huruf hijaiyah itu diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Baik. Wa mithaluhu, didatangkan contoh di sini, ada tiga contoh yang dibawakan pada kata Ahmadu, yaktubu, wa sa'idun. Baik. Kita lihat di sini, Ahmadu terdiri dari berapa huruf hijaiyah? Empat. Sehingga ini menunjukkan sebagaimana definisi yang disampaikan, suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Yaktubu terdiri dari berapa huruf hijaiyah? Empat juga. Sa'idun terdiri dari berapa huruf hijaiyah? Empat. Baik. Kemudian penjelasan yang berikutnya, fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati ats-tsalati 'inda nutqi biha takunu sautan mustamilan 'ala arba'ati ahrufin hija'iyatin. Maka sesungguhnya setiap salah satu dari ketiga kalimat ini, dari ketiga kata ini, yakni Ahmad, Yaktubu, dan Sa'idun, salah satu dari tiga kalimat ini, atau setiap dari tiga kalimat ini, takunu sautan mustamilan ala arba'ati hurufi ahrufin hija'iyatin, berupa suara yang tersusun dari berapa? Empat huruf hija'iyah. Ini yang disebut dengan apa? Lafdhan. Harus ada apanya? Harus ada suara. Kemudian penulis dari kitab Tuhfah Tsaniyah menjelaskan tentang isyarat ini dibantah, bukan termasuk dari bagian kalam. Kenapa? Beliau mengatakan, fal isyaratu matalan, maka isyarat ini sebagai contoh, isyarat seperti kita menunjukkan ada seseorang yang bertanya kepada kita, di mana kamar mandi, kita tunjukkan tanpa ada suara, ya, mengisyaratkan. Maka di sisi alinahu isyarat ini tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Beliau mengatakan dalam kitab ini, la tusamma kalaman indan nahwiyin, isyarat tidak dinamakan dengan kalam di sisi ahli nahwu. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Ini bisa digaris bawahi. Alasannya karena isyarat itu kondisinya tidak ada suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Masjid di mana, Mas? Enggak ada suara. Enggak ada huruf hijaiyah yang dilafadzkan. Maka isyarat menurut ahli nahwu bukan termasuk kalam. Sekalipun di sisi ahli lughah isyarat disebut dengan kalam karena menghasilkan faedah. Kita lanjutkan perkataan Muhyiddin. Wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman. Sekalipun di sisi ahli lughah isyarat tadi dinamakan dengan kalam. Lihusulil faedati biha. Karena terhasilkannya faedah dari isyarat tersebut. Baik. Ini makna tentang lafdan. Yang setelahnya kita akan membahas tentang makna murakkab. Baik. Apa itu murakkab? Yang kita terjemahkan dengan apa tadi? Tersusun. Wa makna kaunuhu murakkaban, dan makna kondisinya murakkaban tersusun, an yakuna muallafan min kalimatain, berupa tersusun dari dua kata. Ini minimalnya, ya. Artinya lebih dari dua kata boleh. Au aktsara, atau lebih dari dua kata. Nahu didatangkan contoh di sini, Muhammadun musafirun. Berapa kata di sini? Dua. Yang pertama Muhammad, yang kedua musafirun. Contoh yang lain, al-ilmu nafi'un. Berapa kata? Dua. Yablughu al-mujtahidu al-majda. Berapa kata? Tiga. Likulli mujtahidin nasibun. Berapa kata? Tiga. Baik. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Berapa kata? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kita lihat karena ada jedanya, ya. Baik. Fakullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini seluruhnya dinamakan dengan kalam. Apa alasannya? Disebutkan, wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini au aktsar. Ini alasannya. Karena setiap dari ungkapan contoh yang kita sebutkan di depan tadi tersusun dari minimalnya dua kata au aktsar, atau lebih dari dua kata. Sehingga kalau saya katakan Muhammadun, ini kalam bukan. Dia memenuhi syarat sebagai lafaz, ya. Suara tersusun dari berapa? Empat huruf hijaiyah. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua berupa murakkaban, tersusun. Karena kata Muhammad hanya ada berapa kata? Satu kata. Fal kalimatu al-wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati illa idha indamma ghairuha ilaiha. Maka kata yang jumlahnya hanya satu tidak dinamakan dengan kalam di sisi ahli nahwu, kecuali jika kata tersebut imbama ghairuha, bergabung dengan kata yang selainnya. Baik. Sawa'un akana imbamamu ghairuha ilaiha haqiqatun. Sama saja, apakah bergabungnya kata tersebut dengan yang selainnya ini secara hakikat, kal amtilatis sabiqah, sebagaimana dalam contoh-contoh yang akan datang, au takdiran, atau bergabungnya kalimat-kalimat tersebut ditakdirkan. Baik. Sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu, ka amsalatis sabiqah disebutkan di sana kata seperti Muhammadun musafirun, secara hakikat berkumpul padanya berapa kata? Dua. Begitu pula contoh-contoh yang lain. Am takdiran, atau berkumpulnya dengan kata yang selainnya, ini secara ditakdirkan. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana apabila ada orang yang berkata kepadamu, man ahuka, ada yang bertanya kepada Anda, siapa saudaramu? Fatakulu Muhammadun, maka Anda menjawab Muhammad. Muhammad berapa kata di sini? Padahal secara takdirnya kita mengatakan Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Hanya sudah terpahami ketika Anda ditanya man ahuka, siapa saudaramu, kita menjawab Muhammadun. Maka yang ditakdirkan di situ adalah akhi. Baik, ini berkumpulnya satu kata secara ditakdirkan. Baik. Fahadihil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka kata ini Muhammad ini diungkapkan sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdiri, karena takdir dari jawaban tadi adalah Muhammadun akhi, Muhammad saudaraku. Sehingga ada berapa kata? Dua. Satu nampak dan satu tidak nampak. Fahiyya fi takdiri ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimatin. Maka ditakdirkan padanya ungkapan ini yang tersusun dari tiga kata. Baik. Yang nampak di sini Muhammadun akhi, ini ada berapa kata? Dua, ya. Tapi kenapa di sini penulis kitab Tufasaniyah mengatakan bahwa di sini ada tiga kata. Muhammad kata yang pertama. Kata yang kedua adalah akhun. Kata yang ketiga adalah ya mutakallim, ya. Baik, walaupun di sini nampaknya adalah dua, tapi sejatinya ada tiga kata. Baik, untuk materi nahwu kita cukupkan sampai di sini. Silahkan dikasih tanda dulu untuk kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari pembahasan nahwu pada malam hari ini, sebagaimana yang kita tulis di papan tulis, al-kalam adalah kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, terjemahannya. Kemudian istilah lainnya adalah jumlatun mufidah. Kemudian kalam secara makna terbagi menjadi dua, yakni secara lugawi disebutkan di sana ungkapan ibaratun tahsulu bihi faedah, ungkapan yang terhasilkan dengannya faedah. Yang menjadi tolak ukur oleh ahli lugah, suatu kalimat dikatakan kalam yang penting menghasilkan faedah. Sama saja apakah secara lafaz atau berupa tulisan, garis, isyarat, maka menurut ahlul lughah, selama itu bisa menghasilkan faedah disebut dengan kalam. Namun pengertian secara makna dalam nahwu, maka harus terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama, lafaz. Yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufidan. Kemudian yang keempat, fil wad'i arabi. Lafaz adalah suara. Murakkab tersusun lebih dari satu kata. Mufidan berfaedah. Bilwad'il Arabi dengan bahasa Arab. Dan kita telah membahas tentang rincian uraian dari lafaz dan murakkab. Dan pada pertemuan berikutnya insyaAllah kita akan membahas tentang mufidan dan bilwad'i al-Arab. Baik. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran dari kitab Sharaf. Dari kitab Aunul Bari. Pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk tentang definisi dari ilmu tasrif. Definisi dari ilmu tasrif. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala ta'rifu ilmi tasrif. Definisi dari ilmu tasrif. di mana beliau memberikan pengantar penjelasan dengan bahasa Arab yang di bawahnya ini disampaikan terjemahan-terjemahan dari penjelasan yang beliau tulis di sini. Sehingga tidak perlu untuk mencatat kembali makna terjemahannya, karena di bawah sudah ada terjemahannya. Karena sekali lagi, judul dari kitab ini adalah metode mudah dan ringkas cepat untuk memahami perubahan kata dalam bahasa Arab. Kita baca perkataan beliau, ta'rifu at-tasrifi, definisi tentang tasrif. At-tasrifu lughah dan tasrif secara bahasa at-taghyiru adalah pengubahan. Wastilahan dan pengertian menurut istilah tasrif adalah tahwilul asli al-wahidi ila amtilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Pengubahan satu asal kata ke bentuk kata yang lain yang beraneka ragam guna mendapatkan makna yang diinginkan, yang mana tidak akan didapatkan makna itu tanpa pengubahan itu. Panjang sekali. Ringkasnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Baik. Fal ilmu tasrif, maka beliau menyampaikan kesimpulan dari definisi yang beliau sampaikan di atasnya tentang makna tasrif secara istilah. Fal ilmu tasrif, jadi ilmu tasrif itu adalah ilmu yabhatu an kayfiyati dzalika tahwil. Ilmu yang mempelajari bentuk pengubahan, pembentukan kata tersebut. Baik. Sehingga dalam sharaf nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke masdar, ke isim fa'il, kemudian isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Baik. Misal nahwu dicontohkan di sini pada fi'il nasara yansuru, nasran, nasirun, mansurun. Nasara adalah fi'il madhi, maknanya lampau yang artinya telah menolong. Yansuru fi'il mudhari' yang artinya sedang atau akan menolong. Nasran adalah masdar atau kata dasar tolong. Nasirun adalah isim fa'il yang artinya orang yang melakukan perbuatan menolong. Mansurun adalah isim maf'ul yang artinya orang yang mendapati pertolongan. Baik. Ini contoh-contoh terkait dengan pengubahan kata yang ada dalam tasrif istilahi. Kemudian pada materi yang setelahnya beliau menyampaikan tentang al-mizanu sorfi, mizan sorfi, atau dengan istilah yang lebih mudah kita pahami adalah pola, ya, pola. Dalam sebuah kata atau dalam sebuah fi'il, dalam bahasa Arab, mayoritas fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Misal kita ambil sebuah contoh, zahaba, berapa huruf? 3. Kharaja, berapa? 3. Kemudian akala, berapa? 3. Maka fi'il-fi'il tersebut memiliki mizan, timbangan. Kita akan baca perkataan. Baik, langsung masuk pada keterangan. Keterangan mizan sorfi atau timbangan tasrif. Lafaz yang digunakan untuk mengetahui bangunan kata dari sisi huruf pembentukannya. Apakah asli ataukah tambahan dan berharokat ataukah sukun. Baik. Mizan sama dengan wazan, istilah lainnya. Sama dengan mithal. Sama dengan bina, sama dengan siroh. Kemudian wazan disebutkan di situ adalah timbangan, pola, cetakan. Sedangkan al-mauzun atau mauzun adalah kata yang ditimbang, yang dipola, yang dicetak. Baik, ketentuannya mauzun harus sama dengan wazan. Dalam apa saja? Huruf asli, tambahan, harokat, dan sukun. Baik, Kita akan contohkan di papan tulis agar memberikan gambaran yang lebih jelas. Sudah nih, saya hapus nih. Contohnya dalam kitab ini. Baik. Ini disebut dengan pola. Kemudian di sana terdapat titik yang di pola. Istilahnya dengan nozzle. Di wajah pola. Ini adalah yang dipula atau kita ambil contoh. Kita lihat pada contoh yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yakni fa'ilah. Kemudian didatangkan di situ yang ditimbang adalah fi'il sami'ah. Baik. Ketentuannya antara mauzun yang ditimbang, yakni fi'ilnya, dengan wazan, dengan polanya, itu harus sama dalam pertama huruf asli. Berapa jumlah huruf pada pola fa'ilah? 3. Pada mauzunnya yang ditimbang, fi'il ada berapa? 3. Sama berarti. Kemudian dari sisi harokat dan sukun, ini harus sama. Kita lihat di situ. Harokat pada pola diawali dengan fathah, kemudian kasrah, kemudian lam. Demikian pula pada fi'ilnya, sami'a. Sehingga antara wazan dengan mauzun sama. Contoh yang lain yang dibawakan oleh penulis adalah pada pola fa'ilun. Dan dicontohkan di situ dengan isim fa'il, sami'un. Yang anak kasih warna merahnya untuk kita lihat dari pola yang sebelumnya fa'ila, kemudian kita tambahkan setelah fa ada satu huruf yang kita beri warna merah di situ. Huruf apa? Alif. Sehingga berbunyi fa'i dan harokat pada lam diganti dengan domatin. Fa'ilun. Maka kita rubah sami'a ke dalam bentuk isim fa'il mengikuti pola di atasnya menjadi sami'un. Baik. Demikian pula pada contoh yang berikutnya, maf'ulun di situ, taib. Kita lihat di situ dengan menambahkan yang pertama adalah mim dan wawu yang terletak setelah mim yang kedua. Taib. Karena huruf aslinya yang berpola adalah sin, mim, dan ain. Taib. Ini disebut dengan fa kalimah. Kemudian ain kalimah dan lam kalimah. Sehingga berbunyi di situ masmu'un. Baik. Huruf yang pertama disebut dengan fa kalimah, yang kedua ain kalimah, dan yang ketiga dengan lam kalimah. Kita akan menyelesaikan apa yang disampaikan oleh penulis pada halaman setelahnya, halaman yang ke-8. Kata beliau, Kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari 3 huruf asli. Maka para ulama ahli bahasa membuat timbangan yang diistilahkan dengan wazan tadi, pola. Dipilihlah hurufnya ada 3, fa, ain, dan lam, sebagai asas wazan selanjutnya. Yang ditentukan huruf yang sejajar dengan fa disebut dengan fa kalimah. Huruf yang sejajar dengan ain disebut ain kalimah. Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam kalimah. Perhatikan halaman sebelumnya. Ingat, harokat mauzun harus disamakan dengan wazannya. Kemudian tujuan dibuatnya wazan adalah untuk mengetahui mana yang huruf asli dan mana yang huruf tambahan. Kemudian kunci pentasrifan kata adalah memegangi huruf asli. Dengan hal ini akan mudah dikenali mana huruf asli dan tambahan. Baik, sampai di sini pembahasan terkait dengan sorof. Silahkan diberi tanda. Kemudian untuk menguji sedikit, untuk menentukan mana fa, ain, dan lam kalimah, kita akan datangkan beberapa contoh. Di antaranya, baik, sebutkan yang mana fa kalimah di sini, huruf apa? Kho. Kemudian di mana lam kalimah? Ja. Baik. Lalu huruf ro di sini sebagai apa? Ain kalimah. Baik. Dengan mengenal pola ini atau wazan yang ada, kita nanti akan bisa menerapkan dalam pembentukan atau pengubahan satu kata ke kata yang berikutnya. Karena di sana setiap perubahan kata memiliki pola yang berbeda-beda. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.